aku Nashwa Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.